harapan yang palsu. Karena saya tahu kalau sejodoh kita akan bertemu. Aditya Kai, rasa itu kamu simpan dulu. 5 atau 10 tahun lagi, siapa tahu kita mungkin jodoh. Aditya Kai, sekarang ini sama si mau sekolah. Karena sapu cita-cita jadi orang, biar sapu bapak mama ikut senang. Harapan yang palsu, karena saya tahu kalau sejodoh kita akan bertemu.